kabakadip mata ating ba ugdano kakabapan dir suka ating suka katuju hari ba sambung minggu galisa handa tembatanmu lawas kada batamu ating jangan maraju ooh.